إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات ومن البدع ومن عذاب النار يا عباد الله رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إنما المشركون نجس hanyalah sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Meskipun diperselisihkan mengenai kenajisan jasmani mereka, akan tetapi jelas disepakati bahwa hati-hati mereka, kalbu-kalbu mereka najis, batin-batin mereka najis. Dan itu yang lebih tampak dari ayat, itu yang lebih tampak dari makna ayat. Allah subhanahu wa ta'ala menyifati bahwa mereka najis, najis hati mereka, najis kalbu mereka, batin mereka. Dikarenakan di sana ada dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam, sebagian hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa jasmani mereka tidak najis, namun kalbu mereka, hati mereka, batin mereka najis, dikarenakan kesyirikan mereka, dikarenakan kekufuran mereka. Maka pantaslah jika jasad mereka menjadi bahan bakar neraka, api neraka. Neraka diciptakan untuk mereka, menjadi penghuninya, kekal abadi di dalamnya. Maka beruntunglah, ya ibadallah, orang yang diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk berislam, untuk bertauhid, untuk beriman, sehingga tidak tergolong najis bersama orang-orang kafir, bersama orang-orang musyrik, bersama setan-setan yang akan menjadi penghuni neraka, yang akan memadati neraka kelak di akhirat. Keberuntungan yang besar, nikmat yang besar, hidayah, taufik, berislam, bertauhid, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, penguasa kita, pengatur kehidupan kita dari awal sampai akhir, penguasa jagat raya ini, alam semesta ini seluruhnya, penguasanya, pengaturnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, la ilaha illallah. Oleh karena itu, tidak ada selainnya Tuhan yang benar, tidak ada yang pantas, yang berhak untuk diagungkan, untuk dicintai dengan berbagai ragam peribadatan penyembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu. Ya ibadallah, orang yang menyekutukan Allah, orang musyrik, orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, tergolong orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, orang-orang yang safih. Itulah kebodohan, kejahilan, safahah setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan hidup di dunia, menghirup udara di dunia, menikmati berbagai ragam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mensyukuri pemberi nikmat itu, tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir, yang musyrik, tergolong safih, jahil. Sedangkan orang yang beriman, berislam, bertauhid, tergolong orang yang akil, orang yang berakal, menggunakan akalnya, logikanya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mungkin dianggap berakal orang yang menyamakan antara wujud yang maha sempurna, zat diri yang maha sempurna, dengan wujud yang penuh dengan kekurangan. Sawa bainal khabainal kamil wan naqis, menyamakan antara al-kamil yang maha sempurna yaitu Allah dengan an-naqis yang penuh dengan kekurangan yaitu makhluk. Menyamakan antara zat diri yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha segala-galanya dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika menasehati ayahnya Azar, beliau mengatakan pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya abati, wahai ayahandaku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubasiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahandaku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu? Tidak bisa melindungimu sedikit pun, tidak bisa menolongmu sedikit pun. Dirinya saja dia tidak bisa tolong, bagaimana bisa menolong yang lain? Yang menyembahnya bisa mendengar, patung yang disembah tidak bisa mendengar. Yang menyembahnya bisa melihat, patung yang disembah tidak bisa melihat. Penyembahnya lebih baik daripada yang disembah. Bukankah itu ketololan? Itulah safahah. Ainal aql. Itulah kondisi orang kafir, orang musyrik. Tertutup akalnya, tertutup logikanya, menjadi safih. Menyamakan sawwa bainal khaliq wal makhluk, menyamakan antara pencipta dengan yang dicipta. Ayu safahatin hadha. Ini juga disyaratkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika menegakkan hujjah dan menyatakan baro'ahnya kepada kaumnya. Fi qawlihi ta'ala, fa'idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmih, Ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um minkum wa mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi, kecuali satu di antara yang kalian sembah itu semuanya aku berlepas diri darinya kecuali satu, yaitu yang telah menciptakan aku. Adapun selainnya, maknanya selainnya yang kalian sembah itu adalah makhluk-makhluk ciptaan. Semuanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Fatirus Samawati wal Ard, pencipta langit dan bumi, dan pencipta seluruh makhluk. Bagaimana mungkin kemudian disamakan, disetarakan dengan penciptanya, kemudian sama-sama diagungkan dan dicintai dengan penuh rasa takut dan harap kepadanya dengan berbagai ragam penyembahan peribadatan. Sungguh ini adalah safahah, ketololan. Dengan Islam, dengan tauhid, dengan iman, terangkat derajat seseorang, terangkat menjadi golongan orang yang berakal, yang berakal sehat, yang menggunakan akalnya dengan baik, keluar dari kebodohan, kejahilan, dari safaha, dari ketololan. Dan dengan itu pula seseorang meraih al-izzatul haqiqiyah, kemuliaan yang hakiki dalam hidupnya, dunia dan akhirat, ketika dia memerdekakan dirinya dari belenggu ketergantungan kepada sesama makhluk yang sama-sama bergantung kepada Al-Khaliq, pencipta. Memerdekakan dirinya dari kehinaan menghamba kepada hawa nafsu dan diperbudak oleh syaitan. Betapa mulianya seorang hamba yang bergantung kepada Rabbnya, Tuhannya. Betapa mulianya seorang hamba yang berharap hanya kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, yang telah menciptakannya, yang telah memberikan nikmat kepadanya, yang maha kuasa, yang menguasai manfaat dan mudarat, menggantungkan cintanya kepadanya, takutnya kepadanya, harapannya kepadanya. La yakhsha illallah wa la yarju illallah wa la yuhibbu siwah. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Tidak ada yang diharapkan kecuali Allah. Dia tidak mencintai selainnya. Dalam arti makna cinta, takut dan harapan yang bermakna penyembahan. Karena yang namanya takut adalah wajar seseorang takut jika memang sebab faktor yang membuat takut itu ada. Begitu pula cinta, wajar seseorang mencintai keluarganya, wajar seseorang jika berharap sesuatu, tetapi bukan yang sifatnya ibadah di atas segala-galanya. Itulah kemuliaan. Sedangkan orang yang tidak rela dengan itu dan ingin melepaskan dirinya dari penghambaan kepada Allah, maka justru dia terjerumus dalam kehinaan, terbelenggu oleh penghambaan kepada hawa nafsunya dan syaitan. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam Nuniyahnya, harabu minar riqqil ladzi khuliqu lah wa bulu biriqqin nafsi wasyaitani. Harabu, mereka ingin lari, melepaskan diri, minar riqqi, dari perbudakan, penghambaan, alladzi khuliqu lah, yang mereka diciptakan untuknya. Allah Ta'ala yaqul, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Ibn Abbas, liwahidun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah hanya kepada-Ku. Sebagaimana kata Ibn Abbas, yaitu untuk menauhidkan Aku. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan manusia dan jin diciptakan. Untuk menjadi hamba Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya. Tapi mereka ingin lepas dari itu, ingin berlari dari itu. Harabu minar riqqil ladzi khuliqulah. Akibatnya apa ya ibadallah? Wabulu biriqqin nafsi wasyaitani. Mereka pun binasa, hancur. Musibah terbesar. Mereka terjerumus dalam belenggu rib perbudakan, penghambaan. Wabulu biriqqin nafsi wasyaitani. Terbelenggu oleh perbudakan, penghambaan kepada hawa nafsu dan syaitan. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Hadza ma aqulu lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الناس عباد الله، أعزني الله وإياكم. Betapa mulianya seseorang yang diberi hidayah, taufik, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong oleh Allah untuk berislam, bertauhid, beriman, dan tentunya masuk dalam maknanya beramal saleh. Dengan itu seseorang mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan jika itu terrealisasi, akan mudah setelahnya untuk menunaikan hak-hak ibadallah, hak-hak sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ataupun sesama makhluk secara umum. Hak Allah Subhanahu wa taala adalah pokok segala-galanya. Dan itulah kemuliaan akhlak. Akhlak yang mulia, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak dzawil huquq, seluruh pemilik hak setelah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak mengenal Allah. Mereka melupakan Allah. Mereka melalaikan hak Allah. bagaimana mungkin bisa diharapkan setelah itu menunaikan hak-hak para pemilik hak yang lainnya. Jika kekurangan warid pada diri seorang muslim wahid, mukmin, maka jangan tanyakan lagi khalal, kekurangan yang ada di kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jika ada kekurangan akhlak ataupun kerusakan akhlak, moral yang menimpa diri seorang muslim wahid mukmin, maka jangan tanyakan betapa hancurnya dan rusaknya akhlak moral pada diri orang kafir, orang musyrik. Fala muqaranah bainahuma. Pada asalnya mereka najis, maka seluruh amalannya najis. Dan jika mengamalkan sesuatu, jika melakukan sesuatu yang mungkin itu terhitung kebaikan menurut timbangan syariat, toh itu semua tidak berguna. Dan dia tidak akan mendapatkan balasannya di akhirat, meskipun Allah subhanahu wa ta'ala memberi dia makan rezeki di dunia dengan sebab kebaikan yang dilakukannya, sebagaimana yang datang dalam hadis yang sahih. Adapun seorang muslim wahid mukmin yang mengenal Rabbnya, yang memperhatikan hak-hak Tuhannya, beribadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan, kekufuran, mahma waqa'a fil ma'asi, mahma hasalal khalal, betapapun dia terjerumus dalam dosa, dalam kesalahan, dalam maksiat, maka pada asalnya dia tidak najis. Pada asalnya dia suci. Namun dia menodai kesucian imannya dengan kesalahan-kesalahan dan maksiat-maksiat. Yang diharapkan dia bertobat darinya, memperbaikinya. Yang diharapkan dia dapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah datang jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala fi lisani rasulihi alaihi salatu wassalam fi hadithi Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad. Hai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan jawabannya kepada Mu'ad, haqqullahi ala al-ibad ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan selainnya. Berikutnya pertanyaannya, atadri ma haqqul ibadi ala Allah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Tahukah kamu apa hak hamba-hamba Allah atas Allah? Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, haqqul ibadi ala Allah alla yu'adzibahum idza fa'alu dhalik. Allah tidak akan mengadab mereka jika mereka melakukan hal itu. Jika mereka menauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, berislam, beriman, dan mereka tidak merusak Islam mereka, iman mereka, tidak menghancurkannya dengan syirik akbar, dengan kufur akbar, dijamin tidak akan diazab dalam neraka selama-lamanya. Mereka tidak akan menjadi penghuni neraka, karena neraka diciptakan untuk orang-orang kafir dan orang musyrik. meskipun boleh jadi mampir. Dalam neraka akibat dosa-dosa yang ada untuk dibersihkan dari itu. Tetapi akan keluar darinya. Dan ada syafaat dan ada rahmat Allah. Bahkan boleh jadi pula dirahmati oleh Allah sehingga dia bisa langsung masuk dalam jannah. Semuanya kembali kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala Al-Alimul Hakim. Ini bagi yang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa kepada Allah tanpa taubat dan membawa dosa-dosa itu, tetapi dia berstatus muslim muwahhid. Dijamin. Dan ini adalah kemuliaan tauhid. Kebaikan tauhid. Pada hadis Ubadah bin Shamit muttafaqun alaihi Rasulullah SAW yaqul man syahida alla ilaha illallah. Barang siapa bersaksi tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan adalah merupakan kalimat yang Allah lontarkan kepada Maryam, yaitu Isa tercipta melalui kalimat kun, Jibril meniupkan ruh, wa ruhun min, ruh dari ruh-ruh ciptaan Allah, meniupkan ruh masuk ke dalam rahim Maryam, dan tidak melalui proses keumuman manusia. Dia bukan anak zina sebagaimana diklaim oleh Yahudi. Mengakui kemuliaan Nabi Isa tercipta dengan cara itu. Ruh dari ruh-ruh ciptaan Allah yang ditiupkan oleh malaikat Jibril masuk ke dalam rahimnya. Allah mengatakan kun, kalimat kun, sehingga tercipta. Tidak seperti tuduhan Yahudi yang menuduh Maryam berzina dan dia anak zina. Barang siapa meyakini itu, wa annal jannata haq, dan bahwasanya jannah surga adalah hak benar, wan nar annan nar haq, dan bahwasanya neraka adalah hak benar, adkhalahullahul jannata ala ma kana alaihi minal amal, niscaya Allah akan memasukkan dia dalam jannah, dalam surga, dengan amalan apapun yang ada padanya. Mesti dia masuk dalam jannah. Seberapapun amalannya, banyak atau sedikit, dia pasti masuk dalam jannah. Akan tetapi, barang siapa benar-benar mengupayakan untuk menyempurnakan keislamannya, tauhidnya, imannya, amal solehnya, kemudian dia istiqomah hatta ya'tiyahul yaqin, sampai datang al-yaqin, kematian menjemputnya di atas husnul khatimah, maka dia akan meraih rasa aman secara sempurna, aman dari sentuhan api neraka, dan dia masuk dalam jannah dukhulan awwalian, langsung tanpa mampir dalam neraka. Dan awal pembenahan itu harus mulai dari tauhid, ya ibadallah. Harus dimulai dari tauhid, perkokoh tauhid, jaga tauhid, pokok segala-galanya. Kenali hak Allah Subhanahu wa taala. Akan mudah setelah itu untuk mengenali hak-hak para pemilik hak selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila pada tauhid seseorang ada masalah, maka segala sesuatu setelahnya akan bermasalah. Nasallallahu Subhanahu wa taala al-hidayah at-tammah wa at-tawfiq, waj'alani wa iyyakum من الموحدين وجمعنا الله جميعا في جنة الفردوس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة